الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مراتب الدين الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، ذكر الدليل الجامع لها هو حديث جبريل المشهور. قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم المشهور بحديث جبريل، وذلك لأن جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة، وهو الملك الذي ينزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الروح الأمين. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة في صورة أعرابي، بصورة رجل، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة وسأله هذه الأسئلة. ولهذا اشتهر هذا الحديث بحديث جبريل، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصورة وجاء معلما، وإن كان هو في الحقيقة سائلا، لكنه سائل في صورة متعلم. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا فائدة في باب الأسئلة، ألا وهي أن السائل أحيانا يستطيع أن يكون معلما للناس، مثلا يكون في المجلس عالم، ويحس أحد أن أحد الحاضرين يحس أحد الحاضرين بمسألة يحتاج الجميع أن تبين لهم أو مسائل، فيطرحها ويعرف الجواب، لكن يريد أن يستفيد الجميع، فيكون في الحقيقة سائل لكنه في الواقع معلم، يريد أن يتعلم الناس، وله أجر على إحسانه وحرصه. بينما بعض المجالس قد يأتي فيها العالم الذي استفاد منه فيضيعها بعض الناس، يضيعها على الآخرين دون استفادة، أو بأسئلة لا يكون من ورائها طائل أو لا تفيد الحاضرين. فالسؤال أمر يحتاج إلى حسن نية وحسن قصد في طلب الفائدة والصدق مع الله تبارك وتعالى في الرغبة، مثل قول وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بقول فصل نخبر بمن وراءنا وندخل به الجنة. وهذا يبين متى يكون السؤال صالحا حسنا. قال: مرنا بقول فصل نخبر بمن وراءنا وندخل به الجنة. إذا كان السائل يقصد بسؤال أن يدخل الجنة بمعرفة الخير والعلم ويخبر الآخرين لينتشر الخير والعلم، فالشاهد أن الحديث فيه فائدة عظيمة في هذا الجانب. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tingkatan-tingkatan agama yaitu Islam, iman dan ihsan, dan menyebutkan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, kemudian beliau menyebutkan dalil dari sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wad dalilu minas sunnah," dan dalil dari sunnah adalah hadis Jibril yang terkenal dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pada suatu hari, ya, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan ada bekas safar perjalanan jauh, juga tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal orang tersebut. Kemudian orang tersebut duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi, kemudian dia meletakkan dua tangannya di atas paha beliau, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al Islam, ya, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji jika engkau mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Kemudian orang tersebut mengatakan, sodakta, engkau benar. Maka para sahabat pun mengatakan, kami heran. Ya, dia bertanya dan dia sendiri yang membenarkan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Ya, beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Kemudian dia mengatakan lagi, sodakta, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melakukan hal tersebut, maka yakinlah, pasti Allah melihatmu. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maka dia pun bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'a syaa yatatawaluna fil bunyan. Ya, di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah yaitu seorang budak wanita melahirkan tuan wanitanya. Kemudian engkau melihat orang yang dulunya tidak pakai sendal, ya, tidak pakai baju, ya, bajunya kurang, miskin, pengembala kambing. Mereka sudah saling membangga-banggakan dalam meninggikan bangunan-bangunan mereka. Kemudian sahabat Umar mengatakan, famadha. Ya, kemudian orang tersebut pergi dan kami pun diam beberapa saat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Ya. Umar radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah memberitahukan, hadza Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum. Yang datang itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Pengarang kitab ini rahimahullahu taala yang mengatakan, ya, dalam hadis yang agung ini, yang mulia ini, yang terkenal ini, hadis Jibril, ya, dikenal dengan hadis Jibril karena Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, yaitu malaikat yang paling mulia yang turun membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga disebut dengan Ar-Ruhul Amin, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis ini dalam bentuk seorang laki-laki. Ya, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan, ya, sebagaimana yang disebutkan, duduk mendekat kepada Nabi sallam, kemudian bertanya tentang beberapa pertanyaan. Makanya hadis ini disebut dengan hadis Jibril. Ya, karena dalam hadis ini malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki untuk mengajarkan para sahabat tentang agamanya. Ya, walaupun dalam hadis ini ya sebenarnya dia bertanya, ya, tapi pertanyaan itu seakan-akan dia ya, atau sama saja dia sedang mengajar. Makanya dalam hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya ada faedah dalam bab bertanya, yaitu bahwa seorang yang bertanya bisa menjadi pengajar, ya, penanya sekaligus pengajar. Ya, contohnya di sebuah majelis ada seorang alim, kemudian di antara para hadirin merasa ada suatu masalah yang perlu untuk semua yang hadir di majelis tersebut untuk mengetahui, untuk dijelaskan kepada mereka. Maka dia pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, walaupun dia sendiri tahu jawabannya, akan tetapi dia ingin agar semua yang hadir di majelis tersebut mengetahui ya faedah yang telah dia ketahui. Ya, maka dalam hadis ini walaupun malaikat Jibril sebenarnya ya kelihatan bertanya, tapi sebenarnya dia sedang mengajar, ya, karena dia ingin mengajarkan kepada orang-orang yang hadir di situ, dan tentu orang yang bertanya tadi akan mendapatkan faedahnya. Dan sangat disayangkan ya, sebagian majelis ada seorang alim yang datang ya, tapi disia-siakan oleh orang-orang yang bertanya ya, mereka tidak bertanya kepada alim tersebut atau tidak bertanya dengan pertanyaan yang bermanfaat untuknya dan bermanfaat untuk orang lain ya. Maka di sini perlu bagi kita untuk belajar bertanya, memperbaiki niat kita ketika kita bertanya kepada seorang alim ya, seperti pertanyaan utusan dari Abdul Qais ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ya, murna biqaulin faslin, wahai Rasulullah sallam, beritahukan kepada kami ya, katakan kepada kami, ucapkan kepada kami perkataan yang ringkas, yang padat, yang kami sampaikan orang yang di belakang kami dan kami bisa masuk surga dengan ajaran tersebut. Ya, di sini kita mendapat faedah bagaimana pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang baik dan bermanfaat. Yaitu jika seorang yang bertanya meniatkan dengan bertanyanya, dia bisa masuk ke dalam surga dengan mengetahui kebaikan, mengetahui ilmu ya. Dan dia juga bertujuan ketika bertanya untuk memberitahukan orang lain tentang kebaikan yang dia tanyakan, agar kebaikan semakin tersebar kepada orang lain. Maka ya, dalam hadis ini sungguhnya banyak faedah yang dapat kita petik. قال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الأمر معاشر المستمعين بهذه الصفة في زمانهم ووقتهم يعد أمرا في غاية الغرابة، أما في زماننا ليس أمرا مستغربا. في زماننا قد يأتي الرجل من أقصى الدنيا ولا ترى عليه أثر السفر، لا ترى عليه وهج الصحراء ولا لفح الرياح ولا أثر الشمس، ولا ترى عليه أثر التراب والغبار، ما ترى عليه شيء من ذلك. بينما في وقتهم المسافر يعرف فعلا أنه شخص جامس مسافرا، لأن الغبار يملأ الجسم والشمس أثرت فيه والرياح أيضا أثرت، فيعرف أن هذا الشخص مسافر. فجاءهم هذا الشخص شديد البياض، بياض الثياب وشديد سواد الشعر، وفي الوقت نفسه لا يرى عليه أثر السفر. لا يمكن أن يأتي في وقت شخص مثل هذه الهيئة ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، هذا غريب جدا. لا يرى عليه أثر السفر، أي علامة من علامات السفر المعهودة، وأيضا ليس أحد يعرفه، يعني ليس من أهل المدينة. فإذا جاء مسافر، لكن كيف وصل وهو بهذه الهيئة؟ Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu ya mengatakan bainama nahnu julus, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas perjalanan dan tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahuinya. Ini adalah ya suatu yang sangat aneh di zaman tersebut. Adapun di zaman kita maka hal ini bukan suatu yang aneh ya. Di zaman kita Bisa jadi ada seorang yang datang dari ujung dunia, tapi tidak kelihatan ada bekas perjalanan, tidak kelihatan ada debu, padang pasir, tidak ada bekas ya terkena angin. Juga ya tidak ada kelihatan dia terkena panas atau terkena debu ya, tidak ada sama sekali. Ini bisa jadi pada zaman kita, akan tapi pada zaman tersebut ya tidak mungkin ada seorang yang datang dari jauh kemudian tidak ada bekas perjalanan sama sekali ya, tidak ada bekas matahari, tidak ada bekas angin yang menimpa bajunya ya. Ini sangat sangat aneh ya, datang seorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya ya, itu tidak mungkin ya di zaman mereka. Ini sesuatu yang sangat aneh ya, karena tidak ada seorang pun yang mengenal orang tersebut di tempat itu ya. Tidak ada seorang pun juga yang mengenal siapa dia, berarti dia bukan penduduk Madinah. Jadi ini sangat sangat aneh sekali jika pada zaman tersebut ada orang yang datang dengan bentuk seperti ini. نعم معاشر المستمعين الكرام. ثم قال أي عمر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، أي جلس جلسة أدب ووقار واحترام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر مباني الإسلام الخمسة، وقد تقدمت معنا وتقدم أيضا شيء من الكلام على مضامينها ومعانيها. فقال الرجل السائل الذي هو جبريل صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. أيضا هذا أمر عجيب ومستغرب، تعجب من الأمر الأول وتعجب هنا من هذا الأمر، يسأل ويصدق، والذي يصدق هو الأعلم، الذي يصدق الأعلم، ولهذا جاء في بعض الروايات كأنه أعلم منه. فعجبنا له يسأل ويصدق ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدقت، فتعجب الصحابة من ذلك لأن هذه تدل على علم عند هذا السائل، أما من لا علم له لا يستطيع أن يحكم ويقول مثل هذا. قال صدقت، فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال صدق. وهذه أركان الإيمان الستة، ومضى أيضا الكلام على معانيها. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر هنا الإحسان وأن له ركن واحد، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومضى أيضا الكلام على هذه المرتبة، ويكون بهذا ذكر في الحديث المراتب الثلاثة للدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وأعلى هذه المراتب الإحسان، وهو أعلى مراتب الدين وأرفعها. ومن كان محسنا فهو مؤمن مسلم، ومن كان مؤمنا فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. فهذه درجات متفاوتة تعرف من خلال هذا الحديث العظيم. وهذه الأمور الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي ديننا. لهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا ديننا، ديننا مراتب ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. Kemudian malaikat Jibril atau laki-laki tersebut datang mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menyandarkan dua lututnya kepada kedua lutut Nabi, dan dia meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi SAW. Ya, dia duduk dengan bentuk duduk yang sangat beradab ya, di hadapan Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad beritahukan kepada aku apa itu Islam. Nabi menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusuma ramadan wa tahujjal baita in istata'at alaihi sabila. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melakukan haji jika engkau mampu. Ya, Nabi SAW menyebutkan rukun-rukun Islam yang lima, dan telah kita jelaskan tentang rukun Islam ini. juga ya hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam tadi. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, ya, atau orang tersebut mengatakan, sodakta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Ya, sahabat Umar mengatakan, kami heran, dia bertanya dan dia sendiri yang membenarkan. Ini juga perkara yang sangat aneh, ya. Para sahabat sudah merasa aneh pada perkara yang pertama tadi, ya, dia datang dalam keadaan sangat putih bajunya. Kemudian di sini heran lagi para sahabat, ya. Dia bertanya, kemudian dia sendiri yang membenarkan. Padahal seharusnya yang membenarkan adalah yang lebih tahu, ya. Makanya dalam riwayat lain disebutkan ka'annahu a'lam minhu, ya, seakan-akan yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Maka kami pun heran, ya, dia bertanya dan dia sendiri yang membenarkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dia mengatakan sodakta, kamu benar. Maka para sahabat merasa heran dengan penanya tersebut. Karena ini menunjukkan bahwasanya penanya mempunyai ilmu terhadap apa yang dia tanyakan. Karena seandainya dia tidak mempunyai ilmu, maka dia tidak mungkin bisa menghukumi, ya, itu benar atau salah. Ya, kemudian penanya tadi mengatakan sadaqta, fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, dia bertanya dan dia membenarkan. Kemudian dia mengatakan lagi, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepada aku apa itu iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Untuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian dia mengatakan lagi sadaqta, ya. Engkau benar. Ini juga rukun iman dan telah dijelaskan tentang rukun-rukun iman. Kemudian dia pun bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu untuk melakukan seperti itu, maka yakinlah Allah melihatmu. Di sini Nabi SAW menyebutkan satu rukun, yaitu rukun ihsan. Yaitu engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa sampai ke derajat itu, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Juga telah dijelaskan tentang masalah ihsan ini, ya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya tingkatan agama kita ada tiga. Yang pertama yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan ihsan, karena inilah tingkatan yang tertinggi dalam agama kita. Maka barang siapa yang menjadi seorang muhsin, maka berarti dia juga seorang mukmin dan seorang muslim. Dan barang siapa yang menjadi seorang mukmin berarti pasti dia seorang muslim. Akan tetapi tidak semua orang muslim itu mukmin, dan tidak semua orang mukmin itu muhsin. Dan ini adalah derajat yang bertingkat-tingkat, dan kita ketahui dari hadis yang agung ini. Jadi tingkatan agama kita adalah Islam, iman, dan ihsan. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis, hatta Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini adalah agama kita. Agama kita ada tiga tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Qala fa'akhbirni an as-sa'ah. Wajah fi ba'd al-riwayat, mata as-sa'ah, mata waqt as-sa'ah. قال فأخبرني عن الساعة عن وقتها فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بعلم من الساعة أي علم الساعة ليس عندي ولا عندك وإنما عند الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا فالساعة علمها عند رب العالمين ولا يعلم متى قيامها إلا رب العالمين علمها عند الله قال ما المسؤول عنها في أعلم من السائل بهذا أجاب جبريل عليه السلام وجاء في حديث آخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال له ماذا أعددت لها وهذا في أن السائل إذا سأل عن أمر الله يعني أو لا يحسن بأن يسأل عنه فالمناسب أن يوجه إلى السؤال المناسب إذا قال متى الساعة يوجه إلى السؤال المناسب والاستعداد كيف نستعد للساعة؟ هذا هو المهم. المهم الاستعداد. الساعات هي لا ريب فيها قادمة لا محالة، فليس المهم أن تعرف متى الساعة، المهم أن تستعد. بعضهم يضرب مثلا لهذا مثلا تقريبيا للتوضيح، يقول لو كان أناس في بلدة وأقبل عليهم عدو يريد مداهمة البلد الذي هم فيه، وجاءهم رجل قال لهم العدو وصل، جاء العدو، فانقسموا فريقين، فريق أخذ يستعد ويتهيأ ويتجهز للملاقات، وآخرين جلسوا بدون استعداد ويقول متى يصل العدو، كم بقي، متى يصل، وهم جالسين بدون عمل. فالسؤال الصحيح مثل هذا المقام هو الاستعداد. سؤال سواء أن تأتي الساعة غدا أو بعد غد أو بعد سنة أو أقل أو أكثر، مهم هو الاستعداد والتهيؤ، أن يستعد ويتهيأ. قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس راوي الحديث ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. قال أنس وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يجعلني معهم وإن لم أبلغ مثل عملهم. وهذا في فضيلة حب أنبياء الله وعباد الله الصالحين والصحابة الكرام، وأنه يبلغ الإنسان يبلغ بالإنسان مبلغا عظيما في الرفعة والخير ورضا الله. قال أنت مع من أحببت. Kemudian ya lelaki tadi bertanya lagi fa akhbirni anis saah, atau malaikat Jibril bertanya lagi kepada Nabi SAW, beritahukan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Dalam riwayat lain mata saah, ya, kapan waktu terjadinya kiamat. Jadi di sini malaikat Jibril bertanya tentang waktu terjadinya kiamat. Maka Nabi SAW menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yaitu waktu terjadinya hari kiamat bukan saya yang tahu, juga kamu tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yas'alukan nasu 'anis saah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakanlah ya bahwasanya ilmu tentang hari kiamat kapan terjadi adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan ya bisa jadi, tahukah kamu bahwa bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat. Maka waktu terjadinya kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya tentang kapan terjadi kiamat, beliau menjawab mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dalam hadis lain, ya, pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mata sa'ah, kapan terjadi kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Ya. Di sini kita mengetahui bahwasannya jika ada seorang yang bertanya tentang suatu perkara yang tidak penting atau tidak perlu untuk dia tanyakan, maka yang sepantasnya diajarkan kepada dia tentang cara bertanya yang benar atau pertanyaan yang baik. Ya, ketika dia bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengajarkan dia atau bertanya kepada dia apa yang dia persiapkan untuk hari kiamat. Karena yang lebih penting adalah persiapan. Persiapan kita menghadapi hari kiamat. Hari kiamat itu pasti datang. Pasti terjadi. Maka yang penting bukan kita mengetahui kapan terjadi kiamat, tapi yang lebih penting adalah apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Sebagian ya, orang menyebutkan permisalan ya, untuk mendekatkan pemahaman kepada kita, yaitu jika ada orang di suatu kampung, di suatu negeri, kemudian datang kepada mereka musuh yang ingin menyerang kampung tersebut. Kemudian datang seorang yang memberitahukan bahwasanya musuh sudah datang, musuh sudah dekat. Kemudian orang-orang di kampung tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian mereka bersiap-siap menghadapi musuh. Kemudian sebagian yang lain hanya duduk, bahkan bertanya kapan sampainya, berapa lagi, berapa jaraknya, kurang berapa kilo lagi dia sampai. Mereka hanya berduduk-duduk, tidak mempersiapkan apa-apa. Maka dalam hal ini pertanyaan yang benar adalah tentang persiapan kita. Persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat. Ya. Walaupun kiamat itu datang besok atau lusa atau setelah setahun lagi. Yang penting apakah kita telah mempersiapkan untuk hari kiamat itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Mada a'dadta laha?" Kemudian dia menjawab yang bertanya tadi, "Ma a'dadtu laha min kabira salatin wala siyam." Aku tidak mempersiapkan dengan terlalu banyak sholat atau terlalu banyak puasa atau terlalu banyak sedekah, akan tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka sahabat Anas, ya perawi hadis ini, mengatakan bahwasanya kami tidak berbahagia dengan sesuatu setelah berbahagianya kami dengan Islam seperti berbahagianya kami dengan hadis ini. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Wa ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar." Dan aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Dan aku berharap bahwasanya Allah akan menggabungkan aku bersama mereka di surga nanti, walaupun aku belum beramal seperti amalan mereka. Maka di sini ada faedah, fadilah atau keutamaan mencintai para anbiya, mencintai para nabi, mencintai hamba-hamba Allah yang soleh, mencintai para sahabat. Karena dengan cinta kita kepada mereka, maka seseorang akan mencapai derajat yang tinggi, walaupun dia tidak beramal seperti amalan orang-orang yang dia cintai. قال فأخبرني عن أماراتها والأمارات العلامات. أخبرني عن أماراتها، أخبرني عن علامات الساعة وأشراطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. وهذا قيل في معناه أقوال، منها أن السراري تكثر في العرب حتى يوجد أن الأمة تلد سيدتها، هذا معنى من المعاني التي قيلت، وقيل غير ذلك. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، أي الحفاة الذي ليس عندهم نعال للفقر والحاجة، والعراة أي ليس عندهم لباس أو يكون عندهم لباس لا يكفي ولا يفي بالستر من شدة الفقر، وأن ترى رعاء الشاة، يعني الواحد من ليس معه إلا قليل من أغنام يرعاها وأكتات، يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان أي يتنافسون أيهم أطول بناء من الآخر، هذا يبني أدوار وهذا يأتي بجواره ويبني أعلى والآخر يبني أعلى، يتنافسون من الأطول وأرفع بناء، يتطاولون في البنيان. قال فمضى، أي ذهب هذا الرجل الغريب، فلبثنا مليا أي بقينا زمانا وقتا. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطلب الرجل ببحث عنه فلم يجد له أثرا. قال فلبثنا مليا، قال يا عمر أتدري من سأل، هل تدري من هذا الرجل الذي جاء وجلس وسأل تلك السؤالات، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل، أي السائل جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، جاء يعلمكم الدين. في الحديث تعليم للدين، هذا الحديث حديث تعليم الدين، وقد جمع فيه الدين بمراتبه وذكرت الأركان لكل مرتبة وبينت أحسن بيان، فهو حديث مشتمل على بيان أمر الدين وهو جامع ومن أجمع الأحاديث في هذا الباب. ولهذا كان بعض أهل العلم يطلق على هذا الحديث أم السنة، نظيرا للفاتحة في القرآن يقال لها أم القرآن، وذلك لأنها أجملت ما فصل في القرآن، وهذا الحديث أجمل ما فصل في السنة، ولهذا أطلق عليه بعض أهل العلم، بعض أهل السنة أطلق عليه أم السنة. لأنه حديث جامع جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين، والحديث ينبغي أن يعنى به كل مسلم حفظا ومذاكرة ومراجعة، فهو حديث عظيم جامع نافع. Kemudian laki tersebut bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Amarat adalah alamat atau tanda-tanda. Ya, jadi makna amarat adalah tanda-tanda kiamat. Nabi SAW mengatakan, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuan wanitanya. Ya, rabbataha adalah sayyidataha, tuan wanitanya. Dan di antara makna dari potongan hadis ini yaitu, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya nanti akan banyak budak-budak wanita, ya, sampai budak wanita melahirkan tuan wanitanya sendiri. Ini di antara makna yang disebutkan tentang makna potongan hadis ini. Kemudian al-hufah, yaitu orang yang tidak mempunyai sendal, orang-orang yang tidak punya sendal karena saking miskinnya. Al-urah, tidak punya baju, atau punya baju tapi tidak cukup atau tidak menutup auratnya, atau kurang untuk dia pakai, ya, karena saking miskinnya. Al-ala, fuqara, yaitu miskin. Ri'a asya, yaitu pengembala kambing. Ya, dia tidak punya kecuali beberapa kambing saja yang dia pelihara, ya, agar dia bisa hidup atau menghidupi anaknya dan keluarganya. Ya tatawwaluna fil bunyan, ya. Orang miskin tadi tidak punya sendal, tidak punya baju, ya, hanya punya kambing sedikit. Ya, di antara tanda-tanda kiamat mereka akan saling berbangga-bangga dengan tingginya bangunan mereka. Ya, yang satu membangun 5 tingkat, di sampingnya membangun lebih tinggi lagi. Ya. Mereka saling berbangga-bangga dengan, ya, meninggikan bangunan-bangunan yang mereka bangun. Kemudian orang yang aneh tersebut pergi. Kemudian kami pun diam beberapa waktu, dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyuruh untuk mencari orang tersebut. Akan tapi para sahabat tidak menemukan bekas tanda-tanda orang tersebut sama sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Umar atadri manisail, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang datang tadi dan bertanya tentang, ya, pertanyaan-pertanyaan tadi? Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah memberitahukan, hadza Jibril, itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Berarti hadis ini adalah hadis ta'limuddin, yaitu yang mengajarkan kepada kita agama kita. Dan dalam hadis ini telah disebutkan tingkatan-tingkatan agama dan rukun-rukun setiap tingkatan tersebut. Dan dijelaskan dengan penjelasan yang sangat baik. Ya. Dan hadis ini adalah di antara hadis-hadis yang mencakup banyak permasalahan yang sangat penting. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwasannya hadis ini adalah ummus sunnah, ibunya hadis-hadis yang lain. Seperti ketika mereka menyebutkan surah Al-Fatihah dengan ummul Quran, karena di surah Al-Fatihah telah disebutkan secara global semua yang disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Juga dalam hadis ini disebutkan secara global apa yang dirincikan dalam hadis-hadis yang lain. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah ummu sunnah, karena hadis ini mencakup permasalahan-permasalahan agama yang sangat banyak. Maka sepantasnya balah bagi kita semua untuk memperhatikan, ya, hadis ini, berusaha menghafalnya, mengajarkannya, dan memahami isinya. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini, dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan kita taufik untuk segala kebaikan. Naam, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas penjelasan yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Ikhwatul Islam, pendengar Al-Zakullah, dan berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon maupun pesan singkat, layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Baik, di layanan lain telepon kita coba sapa. Nam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana? Pak Junedi, di alamat di Babelan. Silakan Pak Junedi, langsung ke pertanyaan. Iya, saya boleh nggak kalau kita mencintai orang kafir tapi hanya urusan dunia, jadi saya sama orang-orang yang agamanya menyimpang gitu, saya kalau boleh dibilang ini apa, dia pelaku bid'ah gitu, saya boleh nggak kita mencintai beliau gitu, saya tapi hanya urusan dunia saja gitu, saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. كون المرء يتعامل مع الكفار بيعا وشراء في حدود ما يحتاج إليه وحدود ما أباحته الشريعة، هذا لا بأس به، لا بأس به. وأيضا معاملة غير المعتدي منهم بالمعاملة الطيبة تأليفا لقلبه لا بأس به، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. ولكن لا يكون في القلب محبة لمن هو كافر بالله عز وجل، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا الحب مبني على الطاعة والإيمان. فإذا كان من أهل الإيمان وأهل الطاعة كان له حظ من هذا الحب بحسب إيمانه، وإن لم يكن من أهل الإيمان فلا حظ له في هذا الحب ولا نصيب. Jawaban beliau hafizahullah bahwasanya seorang ketika bermuamalah, bergaul dengan orang kafir, baik itu dalam hal jual beli, dalam batasan-batasan yang dia butuhkan, maka tentu hal ini tidak mengapa. Juga bermuamalah dengan muamalah yang baik, bergaul dengan pergaulan yang baik bagi orang-orang kafir yang tidak melakukan, ya tidak melampaui batas, tidak memerangi orang-orang muslimin, juga tidak mengapa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang untuk kalian ya berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Ya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akan tetapi tidak boleh ada rasa cinta di hati kita terhadap orang-orang kafir. Ya. Karena rasa cinta ini dibangun di atas, ya, disebabkan seorang taat dan beriman kepada Allah. Jadi cinta itu ya, dibangun atas dasar ketaatan dan keimanan. Maka barang siapa yang tidak mempunyai keimanan dan tidak taat kepada Allah, maka kita pun tidak boleh mencintai dia. Jadi, ya ini jawaban beliau. Naam, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan ya Syekh. Berikutnya terhubung bersama kami Bapak Ali di Medan. Naam, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke pertanyaan. Apa hukumnya kalau kita bersafar makan di suatu rumah makan yang internasional, apa hukumnya Ustaz? Dan yang kedua, kalau kita menjual rokok, apakah yang tembakau yang haram atau yang menghisapnya yang haram atau yang menjual yang haram? Tolong Ustaz penjelasannya. Terima kasih. Mohon maaf untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak? Kalau kita pergi bersafar ke tempat non muslim, kita makan di rumah makan, katakanlah restoran, apa boleh atau tidak, apa hukumnya? Nah, jazakumullah khair. Ya, kita tunggu jawaban Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Syekh. الدخول في مطعم صاحبه يعني نصراني أو العاملين فيها نصراني هو سؤال عن طعام أهل الكتاب. إذا كان ثابت أنهم على النصرانية من أهل الكتاب فطعام أهل الكتاب حل للمرء، خاصة إذا اطمأن لسلامته من الأطعمة التي جاءت الشريعة بالمنع منها وتحريمها. وأما الدخان فبإجماع أهل العلم والمعرفة بدين الله سبحانه وتعالى محرم بيعه وشربه وشراءه وزراعته، كل ذلك حرام، ويدل على ذلك نصوص كثيرة تدل عليه بعمومها، منها قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والآيات في هذا المعنى الدالة بعمومها على تحريمها كثيرة جمع أهل العلم، وذلك لما يترتب على الدخان من المفاسد والمضار في إضاعة المال وإتلاف الصحة وإهلاك النفس وغير ذلك من المضار التي بينها أهل العلم. Jawaban beliau hafizahullah bahwasanya masuk atau makan di restoran-restoran non-muslim, maka ini berarti pertanyaan tentang hukum makan makanan ahlu kitab. Dan ketahuilah bahwasanya hukum memakan makanan ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, ya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya halal, ya boleh orang memakan makanan ahlu kitab, terutama apabila kita merasa aman bahwasanya makanan-makanan yang dihidangkan adalah bukan makanan-makanan yang haram. Ya, adapun masalah rokok, merokok ini para ulama sepakat semuanya bahwasanya rokok ini adalah haram. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang haramnya rokok. Ya, di antaranya adalah ya baik itu merokok, menjual rokok, menanam tembakau dan semuanya ya ini dilarang oleh agama kita. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjatuhkan dirimu kepada kehancuran. Ya. Tentu rokok ini akan menghancurkan seseorang. Juga firman Allah yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan untuk mereka yang baik-baik dan melarang mereka segala yang buruk-buruk. Juga ya banyaknya kerusakan, banyaknya akibat buruk yang ditimbulkan oleh rokok itu sendiri, ya di antaranya membuang-buang harta, merusak kesehatan dan mudarat-mudarat lain yang ditimbulkan oleh rokok itu sendiri. Baik, satu pertanyaan kembali mungkin dari pesan singkat di sini kita bacakan. Ustaz, dari hadis yang telah disampaikan tadi nampak bahwa doa orang yang bersafar adalah salah satu yang dapat diterima Allah. Apakah berarti kita boleh menitipkan doa-doa kita kepada orang-orang yang ingin bersafar dengan niatan tentunya agar doa kita mustajab? Barakallahu fiik. Idza kana hadha at-talab 'an naw' ta'alluq bi hadha al-musafir wa du'a'ihi fala yuf'al. Wa amma idza kana min bab نفع المسافر لأنه إذا دعا لأخوانه المسلمين انتفع وانتفع المسلمون وعم الخير ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وكل الله ملكا يقول ولك بمثل فالخير يعظم بذلك، فهذا لا بأس به. Jawaban beliau, hafizahullah, jika permintaan atau titipan doa tersebut disebabkan karena ya bergantungnya hati kita terhadap orang yang melakukan safar tersebut, maka ini tidak boleh. Ya. Namun jika permintaan kita ya karena kita ingin memberi manfaat kepada orang yang melakukan perjalanan tadi, karena orang yang berdoa untuk saudaranya, maka malaikat pun mendoakan kepadanya wala ka bimithlihi, ya, dan untukmu seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Maka ini tentu tidak mengapa dan boleh-boleh saja, ya, seorang meminta kepada orang yang melakukan safar untuk ya, didoakan. Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan karena terbatas waktu, kita akan menutup kajian kita, ya, Fadilatul Syekh, oleh Nakhtatim. نعم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk segala kebaikan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.